Selamat datang di Actionesia Channel, dan kali ini saya akan membacakan salah satu artikel dari liputan6.com yang berjudul Tips Mengatur Waktu ala Orang Sukses. Orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin. Mereka menyadari waktu sebanding dengan uang yang dihasilkan. Orang sukses selalu memusatkan perhatian bagaimana bisa mengoptimalkan waktu mereka. Namun tak jarang, banyak orang yang belum memahami hal ini. Mungkin saja Anda belum termasuk orang yang demikian. Namun tak perlu khawatir, Anda masih memiliki kesempatan untuk berubah lebih baik dan menjadi orang sukses. Berikut adalah 10 cara memanfaatkan waktu dengan baik. Yang pertama, delegasikan tugas. Orang sukses menyadari bahwa mereka bukanlah orang yang terbaik dalam segala hal. Oleh karena itu, mereka pun mencari cara dengan menemukan orang-orang terbaik untuk melakukan tugas mereka. Mereka memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan orang lain sehingga lebih efektif memecahkan persoalan dan mendapatkan banyak waktu. Yang kedua, memecahkan persoalan. Orang sukses percaya penghalang yang besar menyebabkan rasa frustasi. Oleh karena itu, orang sukses pun membuat dinding atau penghalang yang besar menjadi serpihan yang kecil. Mereka percaya dengan konsistensi membuat sebagian besar waktu mereka terpakai untuk mencapai tujuan yang besar. Yang ketiga, memilih prioritas. Beberapa hal yang mendesak kadang tidak penting. Ada hal yang penting, tapi tidak terlalu mendesak. Orang sukses membuat pertimbangan mana saja yang mendesak, penting, dan layak untuk mendapatkan perhatian terlebih dahulu. Yang keempat, memperbaiki kekacauan hidup. Mereka memahami bahwa waktu akan terbuang percuma dengan pembicaraan-pembicaraan kecil. Orang sukses fokus pada tindakan sehingga mendapatkan hal yang besar. Yang kelima, membuat penilaian atas waktu. Orang sukses bertanggung jawab atas penggunaan waktu mereka. Mereka melakukan evaluasi diri dengan menuliskannya di jurnal untuk mengidentifikasi pemborosan waktu dalam hidup mereka. Yang keenam, produktif di waktu luang. Orang sukses menggunakan waktu luang untuk mencari keuntungan. Misal, waktu luang di jalan bisa digunakan mengembangkan wawasan dengan audio CD atau berhubungan dengan klien. Yang ketujuh, membuat kebiasaan. Mereka memiliki kebiasaan atau jadwal yang tetap. Orang sukses memiliki rutinitas yang tidak melebihi dengan jadwal yang ditentukan. Yang kedelapan, merencanakan kegiatan sehari-hari. Tidak ada yang efektif tanpa perencanaan yang matang. Orang sukses melakukan kegiatan dengan terorganisir dan melakukan dengan baik. Mereka melakukan hal baik karena merencanakannya jauh-jauh hari. Yang kesembilan, termotivasi. Orang sukses mengarahkan energi mereka untuk hal-hal yang disukai. Energi dan waktu mereka dihabiskan untuk kegiatan yang penuh gairah karena menawarkan penggunaan terbaik dari waktu. Yang kesepuluh, fokus pada kegiatan pada satu waktu. Banyak orang berpikir melakukan kegiatan secara bersamaan merupakan hal yang baik. Orang sukses tak berpikir demikian. Mereka berpikir meningkatkan efisiensi dengan fokus pada satu tugas dengan baik sebelum pergi ke pekerjaan lain. Terima kasih telah mendengarkan audio artikel ini, dan silakan cek link pada deskripsi di bawah ini untuk membaca artikelnya di liputan6.com. Salam sukses.